Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi. Masih membahas atau membicarakan tentang hukum mustasna. Sebelumnya telah kita sampaikan hukum mustasna menggunakan illa pada istisna yang muttasil. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan hukmul mustasna bi illa fil istisna il munqati'. Hukmul mustasna bi illa fil istisna il munqati'. Hukum mustasna menggunakan illa pada istisna yang munqati'. Sebelumnya juga sudah kita singgung apa yang dimaksud dengan mustasna yang munqati atau istisna yang munqati, yaitu yang mana mustasnanya itu bukan sejenis dari mustasna minhunya. Maka hukumnya di sini diterangkan, idza kanal mustasna bi illa munqati'an falaisa fihi illa nasbu fi jami'i ahwalihi. Apabila mustasna dengan illa itu berupa mustasna yang munqati, maka tidak ada padanya kecuali nasab. Artinya hukumnya hanya satu, yaitu nasab pada semua keadaannya. Ya, sehingga ini lebih mudah, ya, lebih mudah di dalam menetapkan lafadz yang setelah illa ketika berupa istisna munqati'. Ya, kenapa? Karena cuma satu bentuk saja, yaitu apa? Nasab. Nahwu contoh, ya. Hadaratul labu innal mudarrisina, gitu. Para siswa telah hadir kecuali para guru. Ya, nanti diterangkan bahwasannya untuk mustasna munqati ilahnya bukan makna kecuali, tapi makna istidrak, akan tetapi, gitu. Sehingga maknanya para siswa telah hadir, akan tetapi para guru tidak hadir atau belum hadir, gitu. Wa nahwu, dan contoh yang lain, ma hadaratul labu illal mudarrisina, tidaklah hadir para siswa, akan tetapi para guru. Ya, para siswa tidak hadir, akan tetapi para guru justru yang hadir. Ya, jadi apapun bentuk kalamnya, gitu, kalau dia mustasnanya munqati, maka sangat mudah karena selalu apa? Selalu nasab, tidak ada yang lain. Falaisa fihi illa nasbu, gitu. Maka diterangkan di sini, al-mudarrisina fi kilal misalaini mustasnan mansubun. Maka al-mudarrisina pada dua contoh tadi itu adalah mustasna yang dinasab. Wa minhu qauluhu ta'ala, ya, di antaranya ada pada firman Allah Ta'ala tentang mustasna atau istisna yang munqati. Malahum bihi min ilmin illa tiba'allanni. Ya, malahum bihi min ilmin. Mereka tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai keyakinan, ya, tentang siapa yang dibunuh itu. Illa tiba'adhan, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Atau akan tetapi mereka hanya mengikuti persangkaan saja, bukan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan kemantapan. Ya, cuma berdasarkan sepertinya, kira-kiranya, bukan berdasarkan wahyu, gitu, ya. Nah, atau berdasarkan data yang konkret bahwasannya yang dibunuh di tiang salib adalah Nabi Isa. Mereka sampai hari kiamat tidak akan bisa mendatangkan data yang konkret. Kenapa? Ya, karena bukan Nabi Isa yang dibunuh di tiang salib itu ya. Ya, tapi orang lain yang disangka oleh mereka sebagai Nabi Isa. Nah, itulah keyakinan kita ya sebagai seorang Muslim, bahwasanya Nabi Isa itu tidak mati di salib seperti yang digambarkan oleh mereka. Ya, syahidnya di sini illa tiba'udzon. Ittiba'udzon diterangkan di sini fatiba'udzon ni ghairul ilmi. Maka lafaz ittiba'udzon yang maknanya mengikuti persangkaan itu bukan ilmu. Fa huwa laisa min jinsihi, sehingga itu tidak sejenis. Satu sisi berdasarkan persangkaan dibenturkan dengan berdasarkan ilmu, yang mana ilmu itu harus akurat 100% itu ilmu. Ya, udzon itu bukan akurat 100%. Kalau ilmu akurat 100%, maka ittiba' udzon ini bukan bagian atau bukan jenis ilmu. Ya, wa nahwu qouli ta'ala, dan contoh firman Allah Ta'ala yang lainnya, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Padahal tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Ya, saya ulangi ya. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya illa bidigha wajhi rabbil a'la. Tetapi ya, ilahnya mana istidrak, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Fabtigha awajhillahi khairun ni'mah. Maka ibtigha awajhillah, atau boleh dibaca fabtigha awajhillahi khairun ni'mah, maka mengharapkan wajah Allah itu bukan termasuk nikmat. Fahuwa laisa min jinsiha, sehingga tidak merupakan jenis dari nikmat. Wa takunu illa fil istisna'il munqati'i bi ma'na lakinna lil istidraki. Maka disimpulkan di sini untuk memahami makna illa pada istisna yang munqati, ya illa pada istisna munqati itu bermakna lakinna lil istidrak. Ya, bermakna lakinna itu maknanya akan tetapi. Ya, sehingga mudah nanti di dalam memahami kalimat secara lengkap, secara utuh, ketika kita bisa menghukumi atau kita sudah bisa menetapkan bahwasanya mustasna di sini apakah mutasil ataukah munqati. Di samping kita bisa menentukan i'rabnya, juga bisa menentukan maknanya, dan dengan itu akan memudahkan kita di dalam memahami penjelasan yang telah disampaikan oleh para ulama kita. Demikian ikhwani akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.